Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik. Kita buka halaman 26. Di halaman ini kita mengenalkan tentang tanwin. Kita akan mengenal dan mengenalkan tanwin. Nah, tanwin adalah bunyi nun sukun. Tanwin adalah bunyi nun sukun yang berada di akhir kata. Karena ada kesamaan dengan nun dalam hal lafaz, maka di sini kita memberikan muqaddimah bagaimana suara nun sukun. Bagaimana suara nun sukun? Kita pilihkan beberapa kata yang terdapat nun sukun di akhirnya. An, in, dan seterusnya. Coba kita baca an. Jadi suara nun sukun dan betul-betul ada huruf nun tertulis. In, man, min, lan. Nun termasuk huruf yang punya sifat mengalir. Suaranya tidak berhenti spontan. Mengalir. An, lan. Akan demikian, seharusnya kita memberikan hak dari huruf nun ini, yaitu hak dialirkan suaranya. Kun. Ya, coba baris kedua. Kun. Tidak langsung hilang suaranya. Ya, misalkan kun. Ya, tapi berikan aliran. An. Nakun. Faman. Famin. Liman. Lain. Afamin. Walaman. Lakin. Waakun. Waliyakunan. Ya. Ini contoh bacaan nun sukun, bunyi nun sukun. Kemudian kita akan mengenal tanwin. Tanwin adalah apa? Bunyi nun sukun di akhir kata. Datang setelah harokat tentunya. Ya, setelah harokat, ya, berada di akhir suatu kata dan tandanya adalah mengulang harokat tersebut. Mengulang harokat tersebut. Tanda tanwin adalah harokat yang diteruskan setelahnya. Ada dua harokat, harokat ganda. Sehingga kita mengenal ada istilah apa? Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, fathah tanwin. Kasrah tanwin, dhammah tanwin. Sebagai contoh, hudan. Ini dalnya fathah. Ya, huda. Fathah yang kedua, itu apa? Mewakili nun sukun. Ya, fathah yang kedua mewakili nun sukun. Alifnya tidak kita baca. Hudan, tidak ada bacaan mat pada dal ini. Adin. Adin. Harokat dal apa? Kasroh. Kasroh yang kedua mewakili suara nun sukun. Adin. Hudun. Harokat dal apa? Dhamma. Yang berikutnya itu tanda tanwin mewakili nun sukun. Nah, dahulu bentuk tanwin ini betul-betul mirip dengan huruf nun, bentuk nun yang dibalik seperti pada kata hudun. Ini setelah dhamma ada bentuk huruf nun yang dibalik dan dihilangkan nun, dihilangkan titiknya. Dulu seperti itu bentuk apa? Bentuk tanda tanwin. Sekarang sudah mengalami perubahan penyederhanaan seakan satu huruf menyandang dua harokat. Padahal yang ada apa? Satu harokat, tapi yang berikutnya apa? Mewakili suara nun. Adun. Dal berharokat tomah. Tomah yang kedua adalah mewakili nun. Halaman berikutnya. 27. Udin. Ainin. Kabiran. Kabirin. Kabirun. Hinu. Bihurin. Ainun. Wahananan. Waqurunan. Wasalaman. Waliyakunan. Atau bandingkan kalimat waliyakunan pada halaman 27 dengan halaman sebelumnya di baris keempat. Juga sama, waliyakunan ditulis dengan nun yang jelas, ya, masuk dalam rasm. Nah, demikian, waliyakunan sama-sama lafadznya namun beda dalam rasm. Dalam Al-Quran kalimat waliyakunan seperti ini, ada tanwin, waliyakunan. Kita baca contoh berupa bacaan tanwin yang tersusun dari dua kata. Haliman ghafuran. Ketika posisi tanwin di tengah bacaan, ya, maka tetap diberikan haknya, hak dialirkan suara. Haliman, ada suara itunya. Haliman ghafuran. Ya, jangan dipenggal, diputus suaranya spontan. Misalnya haliman ghafuran, tidak, tapi dialirkan. Wa adzaban aliman. Narun hamiyatun. Syafa'atan hasanatan. Alimun halimun. Hamimun hamiman. Naran hamiyatan. Hakimin alimin. Azizan hakiman. Wahurun ainun. Dan selingan dan sisipan. Sisipan yang kita berikan setelah kita selesai mempelajari huruf mad. Nah, pelajaran yang berikutnya sesungguhnya adalah bacaan lin. Ya. Setelah kita mengenal mad, kita mengenal bacaan apa? Lin. Namun memang kita sengaja menyisipkan pelajaran tanwin karena nanti banyak contoh-contoh yang memang melibatkan, ya, tanda tanwin. Sehingga kita sisipkan sebelum kita masuk pada pelajaran huruf lin. Nah, halaman 28, ya, masih mempelajari sukun pada ya dan wawu. Kali ini kedua huruf ini bukan sebagai huruf mad, ya, namun hanya sebagai huruf lin. Ya. Yaitu ketika huruf ya sukun mengikuti fathah, wawu sukun mengikuti fathah. Itulah yang dinamakan bacaan lin. Ya. Bacaan lin. Contohnya aina. Ya. Dalam melafadzkan bacaan ini yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah posisi makhraj hurufiyah. Upayakan betul-betul berada di tengah lidah. Ai. Ya. Bukan ai. Ai, tapi ai. Kedua, berikan sifat lin. Ya. Jangan kemudian karena kita berusaha tepat dalam posisi makhraj, namun akhirnya melupakan hak dari huruf ya sebagai huruf yang ringan. Aina tetap dibaca dengan mudah. Jangan diputus suaranya. Aina. Seakan kita payah melafadzkan huruf ya ini. Padahal ya adalah huruf apa? Huruf yang ringan. Punya sifat lin. Aina. Aidin. Baina. Baitin. Ataina. Ataina. Sulusai. Nah, setelah huruf tha ini apa? Ya atau alif maksurah? Kita baca sulusai atau sulusa? Eh? Sulusai. Baik. Yang memastikan bahwa ini adalah ya apa? Tanda sukunnya. Kalau itu adalah alif, tidak ada tanda sukun. Baik. Dengan adanya sukun di sini memastikan bahwa dia adalah ya. Ya. Sulusai. Dibaca ya sebagai huruf lisan. Sulusai. Jaibika. Najaitumu. Huruf ha. Baik, khair. Huruf berikutnya. Dal, dal. Sin, shay, shin. Nah, sad, wad. Huruf ta, ain. Halaman 39. Ghain. Ghairu. Fai atau fai. Kafaina. Sempurnakan fathah yang sebelumnya. Kafa. Jangan miring. Kafai. Kafaina. Kafa. Kafaina. Berikutnya qaf dan kaf. Hasan. Baik. Am almin. Hasan. Nun waw ha. Contoh pada baris kelima, sengaja kita saksikan untuk menambah memberikan faedah tentang adanya huruf-huruf alif ataupun ya yang tertulis namun tidak dibaca. Ya. Seperti yang juga sudah kita kenal pada halaman 25, alif-alif yang memang hanya tertulis mengikuti huruf. Kita baca baris kelima, li syai'in. Antara syin dengan ya ada huruf alif dan tidak terbaca. Wala tai'asu. Antara ta dan ya ada alif. Jadi baca huruf ya. Mi'ataini. Alif tentu tidaklah klop dengan kasrah. Mi, ya, mim kasrah, ya, tidak dibaca panjang. Bi'aidin. Ada dua ya setelah hamzah. Yang terpakai hanya satu. Dalam lafaz maksudnya hanya satu yang kita baca. Ya yang kedua hanya tertulis. Ada tanda lingkaran kecil. Barakallahu. Nah, sekarang waw. Ya, bacaan lin pada huruf. Aula. Fa'awfi. Fa'abawu. فأتوا آتوه جيم يا سرا أجوت جو فيه حول فما حولنا terlebih dahulu. Kho. Kadang huruf yang tebal ketika bertemu huruf lin jadi menipis. Khaufin. Ya, atau qaf misalkan qaum dibaca qau. Ya, sering. Ya, pertahankan suara tebal pada huruf isti'la. Kho. Misalnya kho. Khaufin. Khawdin. وغدوا فنادوا ya, sini juga perlu diberi tanbih tentang posisi makhraj waw au membaca bacaan lin upayakan posisi suara menekan pada makhraj syafatain au bau jauh. Baik. Halaman 30. Tafadhal. Lanjutkan. Ulang. Ya ra. Ahsan. Berikutnya. Zai sin. Zawjin. Tulang. Zawjin. Ayo. Zawjin. Terus. Ahsan. Shin. Sad. Tulang. Tulang. Dibaca tanwinnya. Shawuban. Ya. Wad ta. Nah, ulangi qaba. Ulang dari atas. Dari depan qaba. Q. qadau. Nah, setelah apa? Ahsan. Hanya panjang. Tarabau. Ahsan. Tau. Nah, arahkan ke dua bibir. Tau. Berikutnya. Dari awau, awau. Barulah asal. Kita baca halaman 31. Ainaika. Kita baca lin sekaligus dalam satu kata. Ainaini. Yaumaini. أوحينا أوحيت زوجين قوسين حولين عينيك lagi kau asal kalau begini ya contoh kedua air asal begini khayrat أبو خيرات حسان طيب هذا طيب هذا kita baca ayat kelima mainan aziman khairun hafizan aw ala safarin khairatun hisanun عمل غير صالح ليلا أو نهارا أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح lain أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح Demikian akhir pelajaran kita, pelajaran tentang ya dan wawu, ya. Baik alif sebagai huruf mad, ya sebagai mad, wawu sebagai mad, atau ya dan wawu sukun sebagai huruf lin, bukan huruf mad. Baik, setelah itu kita akan mempelajari bagaimana sukun pada huruf-huruf yang tersisa. Selain alif, lainnya dan waw. Di sini kita mendahulukan ya, huruf-huruf yang masih punya sifat ringan atau lemah. Kita pilihkan dari huruf-huruf yang bersifat istifal dan rokhawah. Rokhawah dan istifal. Ya. Masih ada sifat mengalir. Nah, dan masih ada sifat tipis. Nah, dua sifat inilah yang apa namanya, bila terkumpul pada suatu huruf, ya, menyebabkan huruf tadi masih ringan dibaca. Baik. Di antaranya adalah huruf tha. Huruf tha adalah huruf yang mengalir suaranya dan tipis. Coba baca. F. F. Kedua huruf ha. Eh. Eh. Tiga huruf ha, tipiskan ya. Ha bukan huruf tebal. Jangan ditebalkan. Kemudian huruf sin, as, as. Dan huruf fa, f. F. Lalu huruf shin, ash, dal, az, dan zai, az. Masih terasa ringan. Nah, kita praktikan ha sukun. Bahjatin. Kok dari ha dulu, Afan? Dari ha halaman 32. Halaman 32. Sebagai huruf rokhawah mestinya apa? Mestinya kita alirkan. Suaranya jangan berhenti. Ba'adna misalnya. Tapi alirkan sampai batas akhir, yaitu ketika mulai terucap huruf yang setelahnya. Mulai bersiap mengucapkan huruf setelahnya. Ba'adna bi'ithmi, masih terus mengalir sampai kita siap atau mulai mengusapkan huruf yang berikutnya. Kita ulangi. Ba'athna bi'ithmi yathriba tathriba mathwaya mathburan mathna wa yuthbitu awrathna bimithliha. Mathwa كثرات مثليها فلبثت تثبيتا مثقال. Ulangi baris keempat. مثليها Thank you. kelima. Obat. Jablu. Obat. Ismi. Laikumu. Ulang. Ba'athna. Ala. Kan alai. Ala. Alaikum. Berikutnya qala la ulangi qala la tasriba berikutnya huruf ha bahrin fa'ahbato fa'ahsana fa'ahya fa'ahyayna biyahya biyah sana bi rahmatika tahzanuna tahzani tahsabuha yuhmadu yuhmadu berikutnya harus keempat ayo ulang tahsabuha ulangi bi rahmatika baris berikutnya wala nah baris berikutnya ulangi kana nunnya pendek sambung bukan dibegal-begal kana mahrur berikutnya ulangi ahsana ayo berikutnya ayo berikutnya huruf ha bahjatin tahdi tahwa tahdi bahjatin tahdu tahwa tahdi nah huruf ha adalah huruf yang bersifat rohawah ya, mengalir nah terkadang kita lupa dengan sifat ini kita hanya teringat dengan huruf ha sebagai huruf yang mengalir nafasnya, ya. Sehingga kadang tidak ada suara, hanya nafas mengalir habis sementara suaranya enggak ada. Bah jatin, harusnya apa? Bah, suaranya di ditampakkan. Bah jatin, ya. Bah, ya, disuarakan. Bukan hanya nafas yang keluar, dah, du, ya, atau dah, wa, tapi nafas ma'as shaut, nafas dan juga suara. Dah, ya, agar. Terus kedua, ah, dah, buhtanan, tahjuruna, syahwatan, رهطك شهرين ظهرك بعهدي رهوا زهرة وصهرا أتهتدي. Kurang, kurang tampak aliran suara. Ahdi, belum. Ah, dal kurang pendek. Jahda imamihim. Syah tetap tipis, ya. Syahru, syahru Ramadan, ya. Buah alirkan sampai lafadz huruf ta. Buah danun. Jangan dipenggal. Hada buhtanun azimun. Sambung. Ya. Baik, ahsan. Halaman 35. Sin. Coba dibaca. Anastu. Anastu. Biarkan sin mengalir suaranya. Jangan terburu-buru kita melafadzkan ta. Ya, berakibat apa? Sin tidak sempurna haknya. Anastu misalkan. Anastu. Ta langsung di dhammah. Sinnya sukun, alirkan suaranya, sempurnakan. Anastu. Anastu. إسحاق مسؤولا berikutnya ulang. Sepertinya tadi mengalir tapi kelamaan. Lauqamasna ibsa. Ah. Jadi sebenarnya masing-masing huruf sukun itu punya kadar apa? Kadar panjang yang bisa dikatakan sama sebenarnya. Huruf apa saja kalau sukun panjangnya sama. Lau komasna. Baik. Nah, jangan sampai kita melebihkan dari itu. Misalkan lau komasna ini kelamaan panjang. Yas'a. Hasan, berikutnya. Anastu, bukan anastu. Sinnya ada dekat. Asal, berikutnya. Berapa? Saya. Hadirkan matnya. Wali yaqulu darasta. Ya. Tidak dipenggal bisa tidak? Jangan dipenggal. Wali yaqulu darasta. Asal. Huruf berikutnya huruf fa. Kita baca af. Tiflan, wafdan, nafsan, kufran, aflaha, bikufrika, binafsika, tafta'u. Tafta'u. Ulang F langsung F tipis kan F bukan of of tipis F tes langsung F tes Kita baca contoh yang di bawah. Ala rafrafin wa la tufsidu fihi tastaftiyani bima taf'aluna على نفسه بصيرة وما كانوا يفعلون قال له قومه لا تفرح Berikutnya huruf shin. Contoh. Wa bushra. Hashrun. Adakan. Rushdan. Rushdahu. Baris kelima. Dhalika hashrun alayna yasirun. Berikutnya huruf dal. Contoh. Ir. Adrikan. Yani jangan terburu melepaskan ujung lidah. Id, jangan. Biarkan dia berada di makhrajnya. Id. Sampai kapan? Sampai batas huruf berikutnya. Khud. Idni. Idni, kan gitu. Ya. Jangan sampai diputus sebelum memang siap ber apa? Melafadzkan nun. Idnihi. Yudhkari. Khudha. Halaman 38 baris kedua. Wa nadhkuraka katsiran. Ilaihi mud'inina. Wa yadhhaba bi tariqatikum. وهو مذموم. Nah, terakhir adalah huruf zai. Contoh, wahuzni, wahuzni, juz'an, azri, rizqahu. Baris paling bawah. Ma fihi muzdajarun. Ma fihi muzdajarun. Yatiha rizquha ragadan. Satu lagi. Halaman 39. Sukun pada zai. A'ajaztu an akuna mithla hadha. A'ajaztu an akuna mithla hadha. A'ajaztu an akuna mithla hadha. Demikian praktek mensukun huruf-huruf yang bersifat apa? Qahawah dan istifah. Ya, setelah mengenal bacaan mad, bacaan lin, kita mempraktekkan sukun pada huruf-huruf lain yang masih muda karena punya sifat qahawah dan istifah. Apa saja tadi? Fa, ha, ha, sin, fa, shin, dal, se. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdik. Shalallahu alaihi wa sallam. Astaghfiruka.